Jenenge omongin era diawali saka dehem no. Cara masakane kurang sedep, kurang. Nah, kurang sedep nek kokean dehem lho ya dadine apa ya sedep. Nggih, ya akhire ya nanggap wong mengi. Nggih, mengi niku. Lah ya mongko iki nang endi njajali? Niki teng daleme Bapak Wandono. Sing ngomong sapa? Ngawur ae. Iki nang wayangan. Daleme Mas Wan Kidul kono, iki nang kene iki nang wayangan. Oh iya iya iya. Omah ngguri ora ketop. Iki nang daleme Pak kuwi lho. Sapa iki ning dalan iki? Iki ning dalan goblok. Iki omahku piye lho Mas? Iki ning dalan tengah dalan iki. Angel omong-omong. Kok ora diterak trek. Ngawur nek wayang kok nerak trek. Ditutup. Lho jeng dalu Buli Mbok. Selamat malam. Lho angel lho. Kene Jawa kono bahasa Indonesia. Lawe ra pas kok. Dajal we Indonesia. Selamat malam Buli Mbok. Good night. The basane Papua dik ditokne. Ngawur ae Inggris. Inggris. Ya selamat bengi lah, selamat bengi. Selamat malam, malam hari ini bisa berjumpa dan berkumpul di sini di rumahnya Bapak atau Kewan, Dono. Ki, Ki. Hah? Kiwan. Oh, nek dalange mesti gawe Ki, Dek. Pamane Rudi, Rudi Gareng, pamane Badrus Ki, Badrus. pemane Pak Wan yo kewan. Hei, ki wan. Ki poke ta? Ki ora ke ora. Ana kono kewan terus aku apa wong aku adike. Berarti aku yo bangsane munyukno. Lho malah ngaku. Lah. Nyapa kok padahal ora omong lho kene malah ngaku. Aku kan berperasaan. Lah iya ngene lho ora usah diaku, ora usah sampean meneng ae lek menurut sampean-sampean ngonoan ya wis meneng ae ngono lho. Ora usah ngaku, wong wis paham. Paham lah sampean anjene keluargane ngono kuwi. Lah wong nyatane wong kowe ya tak anggap adikku dhewe. Nggih. Kowe gelem tak tak pek adik. Nggih. Berarti kowe adike munyuk kan ngono. Lah ya kancane kowe berarti. Ngene lho. Aku berarti apa? Aku apa? Lah kowe adike munyuk. Berarti aku adike munyuk. Iya. Padok. Apa? Ae dhewe seduluran wis sampean tak anggap kakangku dhewe. Ya wis suwe to goblokmu lho. Lah ya. Gelem, Pak. Apa? Gelem dadi kakangku. Ya gelem. Oh, berarti ya kakange munyuk ya. Tunggalane kae. Halo. Halo. Yes, berarti wong delok munyuk lah. Lah, iya yes, ngono lah. Masaku. Nuwun sewu, Bos. Iki kula diwanti-wanti kali Pak Wandono. Pripun? Pripun? Enek titipan, Pak. Apa? Heeh. Oh alah kanggo kanca-kanca ta. Iya dianut ta jenenge amanah lho, Dik. Nggih, nggih. Wong jenenge amanah. Monggo. Jenenge amanah itu harus disampaikan. Masalahe nek gak disampaikan, kala mangsane wong wingku dosa, nang konone ditagihku ora to, Dik? Dik, aku ora mesok. Ya matur nuwun lho, Dik. Pak Wandono matur nuwun sangat. Munggah urung bar urung ngantek medun wis dikeki amplop ya alhamdulillah kena nggo tuku bensin. Lah iya no kudune. Bukaan no. Luar biasa kuwi aduh lah kok wis kok renek to. Penggaweane urung rampung wis diwehi apa wis diwehi amplop kuwi aduh. Kok renek apa-apane to? Eh? Ora renek isine lho. Kon ngiseni kon jenengi dhewe-dhewe. Engko dilebokne ning kotak. Engko tak sowo amplop pisan rumahku. Ngomonge becek ngono kok. Aku diwanti-wanti. Rumangsamu lha kowe ora ngerti pengumuman bengi iki. Lho, apa ya nek pengumuman to, Pak? Khusus seniman yoga dalang sinden. Heeh. Dalu punika Pak Wan gak nampa amplop. Alhamdulillah. Kok sing nampani sing wedok. Dadi dadi Pak Wan ngene ta. Bolo, Pak Wan kali kula niku plek. Lah ya plek terus masaku. Lah niki kula di tumbas ning ngatenan. Tumbasnya dengkulmu kuwi nek aku mawan mau. Ora iso ngaku-ngaku wong sugih nek kuplok kaya diaku-aku gak iso. Ora iso kuwi tak gawan momen ketetap-tetap. Ukurane lho pas karo aku, Bos. Eh jajal gaenen. Percil. Dap sampean go percil. Lah. Lho. Ukurane wae pas karo aku. Wis pas. Ora pas. Ora pas, ora pas, ora pas. Dadi ya pe awake dhewe nek omong kan ya penak to, Pak. Ya pas no lho. Ya pas rupamu malah kaya maesan, dadi ora bener ora ngono. Niki kupluke percil. Niki kupluk mboten sembarang kupluk. Awit niki kupluk paringane sesepuh. Sesepuh. Kula nyekseni piyambak. Bar mulih kok Samarinda ya, Dik. Iya, Pak. Ngene lho ben ngene. Bar mulih kok Samarinda medun saka pesawat. Ha terus kopiah kupluk sitok niki dituku 50 yuto gak dikekne. Lho lho, berarti ini termasuk ajaib. Ora ajaib. Apa? Gak dituku sak ndase ya tak tapuk lambemu nan kowe. Lah kok wong Samarinda nunggu ndase percil arep dinggo apa? Rencana arek dinggo cetik geni. Dadi ono kan nangil. Nyapa kok guyu kowe? Ngenyek aku kowe. Modelmu kan ndas-ndasane kan kaya pentol korek. Lho iki mangsamu apa mung kupluk tok niki? Lah ya ampun asli apa palsu iki? Alah tak bacok cengelmu tenan kowe. Iki nuwun sewu, iki kupluk serbaguna lho Bos niki, Bos. Maksude? Lho iki kupluk mandak kupluk kok serbaguna. Pak Wanto malah luwih dhuwur. Lah Pak Wanto karo iki sik dhuwur. Fungsine weruh nyapa? Apa? Nggo ndelikno jajan tadi. Mboten ora ngono, Pak. Ora ngono. Uang kupluk nggih kupluk niku rena-rena lho, Bos. Maksude? Lah, umpamane nggih kupluk, umpamane. Kupluk iki awake dhewe madhep sapa sik? Umpamane arek jagong, jagong, jagong. Becek, becek buuh kaya ngene iki. Buuh, rada dilincipne mengarep mlakune ngene. Masalahe arep buuh, mlebu gone wong ewu. Lah nek tuwuh, metu gone wong ewu. Lah nek tumut, untumu dimut. Lah lah gak seneng aku ning ngono ya gone kancane banyol barang nyapet to kok iso. Ora pengen banyol ket mau. Niki lho, iki lho. Lah umpamane arep buuh. Heeh. Arep buuh. Lah umpamane apa neh, Pak? Kowe tekan apa neh? Umpamane arek salat, salat. Ngene. Batuke diketokne. Batuke diketokne sebab lak wudu iki mesti ning kenean iki, Bu. Keneki rambut. Lah niki ngene lho, ngene gak kenek lho. Iya. Kuwi nek arep salat. Arep salat. Teko bakul sate, mamane. Bakul sate ndak ya kupluke ngene. Oh, ora tak diancange sebab kari kipas. Oh, ya kok yo mat. Lek wong genduren, wong genduren. Sami kalih wong apa becek, padha sak ngene. Rada dijokne rada munggah sithik, mripate rada melok katut. Nah, ngono. Masalahe kanggo nyawang kahanan sing neng kono enek ambengan, enek berkat, enek pinunggalane. Oh, nyawang ingkung. Nah, ngene lho. Lho. Bisa. Lah nek kuploke wong kalah jiki. Lah, kalah jiki kuploke ngene, Pak. Iku stres iki. Lah kamu umpamane nggae kuplok, kuplok. Nggae kuplok umpamane ludrukan iso ora, Pak? Ya iso ta. Mbok contone. Pemane ludrukan, wong ludrukan nak nggih kupluk mesti piye? Kualik goblok. Kuwi piye tok terus bolongane iki lho lebokno. Lah kula nuwun sewu, nek mau pamer-pameran nggih kupluk nek percil rene apa-apane tok karaku. Lah kok iso? Iso wae nggih kupluk miring. Ya iso. Jajal ndang. Nggih kupluk miring apa iso? Ah, menceng. Kuwi jenenge menceng cah goblok kowe. Ngene, ngene. Menceng. Ora iso ngene. Anggite ye. Kokek ta, kokek. Ini menceng kuwi. Ngene kok sing ngebas. Oh ya menceng sak pikiran. Lah miring iki piye? Gawe kupluk miring iso ora? Gak iso. Ngene lho gawe kupluk miring. Piye Pak carane, Pak? Contone, Pak. Loh. Gawene piye iso miring? Lah kupluke miring lho. Sapa sing ngomong nganggo? Gawe kupluk miring kok iso. Wong ngono ta? Bagaimana? Yutak goblok yutai. Lah lah kaya ngono miring. Gak seneng aku suwe-suwe aku. Lah aja ngono Pak, kowe karo kancane. Wong ngake kopi awake dhewe. Kopi ae Kak, Kang garengnya Kak. Lu Mas aku iki mau kapakne. Ora tak apa-apa. Ini serbet iki mau. Loh, celok sembarangan karo kuplok kuwi kok sembarangan rumangsaku. Oh, anggitmu iki anggitmu kuplok apa njali? Kuplok Madura. Kuplok Malang, Malang. Aduh kebanteran, iki kuplok biasa, ngono lho. Ora enak. Ora enak apa-apane sing mek kupluk. Terus sangare lho nggo endi? Ora enak iki mek kupluk biasa. Lah ngono lek ngomong kancane ngantek wedi. Lho la iki lek tuku 150 kok ngene Pak Wanto, ngono lho. Oh Pak Wanto. Aku wong papat wis perjanjian kok kapan-kapan aku kembaran. Nah, sing Pak Wanto iki karo Mas Badrus iki kembaran, Lembu Suro, Iso Suro. Nggih. Nah aku karo Pak Tokeyong ya nggae kopiah iki padha. Iya iya iya. Jenenge Bancak Doyok. Lah jenengan bancake Pak Tokeyong Doyoke. Nah ngono lho. Bagi alhamdulillah ya. Sowan ning gone Mas Wanto. Sunatan, sunatan, sunatan. Dalam rangka nyunat ne. Kitanan Raditya Seblak Pambira Jagat iki ponakku putra mbarepe Mas Wandono. Dongakno do, dongakno do. Dongane, Pak. Eh, ngene dadak maca. Sopo iso maca ta kowe? Sapa? Kowe kok iso maca? Lah alah kok rumangsane kok ngleh ngenyek lho sak. Lah ngono kok dadak maca lho iki ning kaotan ngene mau rapal. Lah nek ra diwaca ngono nek salah. Kok kelaru. Lah salah karek ngeping to, wong nyatane penak-penakan. Ya wis ora tak waca. Ngene Pak Wandono nyunatne anake. Lho, hei, koyo rapi. Ya jenenge iki lho. Ewoh, karo sing wedok. Eh, Pak, jenenge tentrem. Wis. Kowe sik to lho, alamate sing cetha. Alamate ya kene iki wis tekan kene masuk gak roh. Oh, sik to, kowe iki ora apal to. Ora apal lah maca salah, ora maca salah. Ya maca, oleh dimaca. Percil. Maca, Dik. Percaya gini dulu, lap kau ni sapal, lap kau ni macam ni kau Superman deh, wis komplit kau tak eh. Puji syukur. Masa adikmu rawan nano, rawan kecelakaan. Puji syukur, rawan kecelakaan. Eh, wis kunong kok ya. Aku jaluk tolong Pak. Pak Kasta. Pirang tahan, tahan. Enak kejadian apa tu? Duh, pirang tahun. Tapi kau muda tahun ni tahan. Bular rapi yang loro karu-karuan. Dulurmu, dulurmu anak yang sedih. Paten aku loro loro sesok jonggengin anak ya nyapo nyapo sikilku mbok idek iki lho krek tenan pirang tahun aku didek kae sikilku ya kowe duwe hobi ya didek tak idek dhewe aku sampai ngene-ngene. Banyole meweksa, Dik. Wis pokoke diceklek ngene butuhe iki. Aku wis ngene-ngene ora tak idek aku. Iki lho, Mas Radityo. Heh. Ya ta, Bas? Raditya. Kowe aja ngegete dhuwe hem ning ngono. Oh, muntrat rene anak ilusi. Oh, calon Bupati Rembang Tangerang. Tangerang lho. Raden Mas Jandu. Nggih, nggih, nggih, Semerap. Wilmuno. Nggih. Wilmuno. ditungakne bos dongakno piye radine muga-muga dadi putra sing piguna tumrap nusa lan bangsa bisa taruna ngungkuli bapa mikul dhuwur mendhep jero asmane wong sepuh bisa mrodo asmane sing sepuh ngono kuwi dadi bocah sing pinter nggih sepuh sing diprodo heeh nek sing nom dibacok Mas itu ya kabeh iki lho ditunggangi dadi wong tuane. Bocah sing soleh, bocah sing piguna. Pinter. Pinter. Bangku pamulangan. Karire ya sukses. Bisa ngungkuli bapake. Bapake wong hebat, guru, latih apa wae, sinden jebolan Pak Wandono metu mesti meteng. Wih, anak gak mesti metu, mesti laris tanggapane. Sebab melok mesti ya atine tentrem. Atine tentrem. Niku nang latih Waranggono apa gelem nang omah? Ora gelem, sewakne hotel kok. Sapa? Carane piye? Pak Wan, kowe kok ora? Lah, lah, wong aku ya melok. Maksud iki disewakne hotel ning kono ki gawe aula. Ben sepi. Ben sepi. Maksude ben latihan ning kono ben ora keregetan marang anu. Iki mulakno kanca-kanca seni padha kepareng rawuh. Komplit. Sing duwe gawe rak seniman. Kanca-kanca seniman rawuh dalu punika. Padha rawuh kanca sinden padha rawuh. Nggih. Ya adik-adikku ya termasuk anak-anak ya kenek. Kanca-kanca ledek nggih rawuh kanca-kanca ledek. Eh kok ledek piye to? Panda. Tanda kepada tanda yang terhormat lho Pak. Dimohon keturunannya. Nggih, rumah saku. Niki komplit. Iki mumpung ana sinden. Masak ngarep-ngarep iki sinden masak. Ora izin ya sik ya. Kok ora izin ya? Ora izin lho bodonan. Masak kancane tanggapan kok ndelok. Eh, ora izin. Lah kok didelok kok ya ora izin. Heeh. Iya Pak, iya Pak kok ora izin. Lah Pak iki nyumbang petanggapan tadi. Loh. Aku ya ora ngerti urusane ra roh aku. Mamane sing telepon kono aku kok. Nek awakmu niate saka omah arek apa? Ya aku ya buwuh karo tanggapan. Iya. Nah aku ora aku. Nyapa? Tanggapan karo arek nagih. Lho, nek nagih apa kowe? Lah becek umume pira paling gedene 100-200. Heeh. Lah Mas Wan utang aku 500 lho. Ora kingku wong nyusuki aku 300. Kosek to tak. Iya lak pisan Mas. Aku tak lho ya ngono kuwi, Bas. Aku karo Pak Yudha prinsipe ngono aku. Apa-apa dipokne mangan 200 awak dhewe sego ya iwak ya sing akeh. Ya pedhot. Lah aku mbecek tak deloke. Lah piye? Lho sing duwe gawe iki nom apa tuwek? Lah nek nom. Lah lek nom ndandake 300 300 aku. Wis gak apa-apa. Tuwek selawe. Lah nyang apa? Alah kakean 10 ae wis. 10 gak apa-apa. Lah nyapa kok titik nyang apa? Ya lek aku lak gen aku duwe gawe nutut umure. Lah terus lek ra nutut ra bali bosok ya Pak ya. Iya ta. Wong urip itu harus perhitungan. Oh, tak dongakne nek kowe gawe sok sing becek bangsa arwah. Ora penak. Ora genah. Ya ora masalah arwah teko gak masalah, Cik. Jaluki nomor togel to? Iya no. Bledos no malah. Hei, lha iki kowe tontonan gawa tuntunan lho. Heh, nyapa? Lah kok ngomongke togel iki nyang apa? Lah lek kula ngomong to. Kowe dadi pengepul kowe. Senes. Kowe sok udu kowe. Eh, ra tau aku tuku togel. Lah kok ngomongke togel? Aku kan tok udu kowe. Aku kan titip. Padha. Eh, padha ae. Apa, Dik? Nah, tapi kan enggak dhewe to, Dik, bebas to. Omong ngono, Cil. Mbak Mega sama waya. Aku ya apa nih, apa kau ngomong apa lagi? Apa? Aku kau ngomongi apa? Omong no Yudha, kau Yudha ngomong apa kamu? Apa tak? Kau ngomongi apa kamu? Aku karo Mbak Mega. Saya ngomongnya apa? Sama waya. Lo, uangi lo. Apa salah? Nah, aku muni ngono. Aku dongan apa aku pak? Percil, Kusnul Khotimah. Lah kan Islam dik yo nene. Darah aku sulu kok timbang ya modar kuwi. Wong kok apa kancane? Ya wis sama wae ya, Dik. Pak Yudha, apa Dik ndang pegatan ya. Bocah kok rumah sakku. Ha sing mbakku dalu mriko wujude seneng-seneng. Seneng kaya ngopo? Awak dhewe seneng gone kanca wis tetep seneng sih. Lho lah iya. Ana Anin Arab ya. Oke oke oke. Diten Anin sing ndi, Cek? Alah Anin iki lho sing omahe direbus ngono lho. Eh, kau ranin ke Hanoman? Main di Gambru. Kau jenis Hanoman. Main Gambru lo. Anggita ya. Koke tak koke. Ngawut ngawut. Nah, kau seneng kan? Aku tak nyanyi, aku tak nyanyi. Aku nyanyi bos. Nyanyi ya? Ya ya. Merasa tabu lah, nolak percaya nyanyi. mulia lho yogane rene rabi. Rumahku yo tabu ono lah rumahku yo. Tret. Unggahne sing isor-isor Dik, sindet-sindet samplek diunggahne kabeh. Oh, tenang bengi iki. Kan juga terampat sita-sita lah lucu. Enek sing gegeden bokong idul-idul. Rumahku. Yo. Anin Arabia. Layah-layah karo picetan. Layah-layah karo picetan. Layah-layah karo picetan. Layah-layah karo picetan. Picetan. Gawore masak pijet ya matane dekok no ngawur pijet ya kentole kok aku gak anu kanon Pak Doh ngapa biasane makmek lho ora tau aku apa mindan karo aku kempresik biasane no Anin tangan kamu yang kanan yang mana sih ya biasane ngono lho halus banget biasane ngono lho. Oh alah lele. Ojo angko-angko cecekono biasane. Cecekono ta cecekono ta. Wong biasane ya mepet ngono karo Mas. Lah apa ta Mas? Kono lho. Kono lho, rasah isin. Rasah isin. Nyang apa kok malih malu iki nyang apa to? Ngene lho. Wong enak aku lho kok wedi to enak aku lho. Kowe urusan karo kono ya ta. Bojomu tak openi. Ya cok cengelmu tenan kowe. Ndek ben rong garing nembe bacok armo bacokne. Nyanyi ini apa nih? Nyanyi ini ya coba nih, kue ini lanang apa wedok? Kue lanang apa wedok? Lanang anek lanang, anek bocah wedok sing ayu kaya ini kudune mok tertarik, nek jenenge wong lanang karo wong wedoke tertarik mok rayu kaya aku lho biasa, Anin sayang apa kabar? Baik abra kangen deh sama kamu, aku kangen banget. Kamu rumahnya masih di Ndabru ya? Iya, di Gabru Kota. Wah, anggite ya. Aau. Bojoku melok. Alah, bojone neneng omah. Gak apa-apa ya. Biasa lho kaya aku lho karo bojo ya wedi. Lho. Lho iki di rumahnya tenanan iki rumah aku. Aku nurut awakmu wae. Aja wedi karo bojo ada apanya bojo ada apanya. Nek karo bojomu biasane piye? Upamane mulai saka tanggapan biasane bojomu piye? Biasa timeni. Njaluk apa? Anu, apa iki pertama njaluk wedang. Wedang piye? Aku tak teko lho Pak, aku tak teko wedang. Ngudun teko mobil jebret ngono. Lah kok bojoku karo angop tangi turu. Eh wedang endi? Aku langsung. Lah nyang opo mlayu ki nyang. Mulai saiki arek wedang bos aku wong tertib. Lanang-lanang goblok kowe. Lah wong tertib kok pang lanang senggakno wedang. Mulai saiki aja ngono. Muni ngene. Wedang renek. Banyuwangi iki kokopen. Mosok Pak. Iya. Lah kok terus kadane iki. Usose ben merotoli ben. Bah aku ya bar ngombe terus apa biasanya? Kudu kendel. Jaluk mangan. Kudu kendel. Jaluk mangan biasanya. Biasanya. Aku tang itu aku njaluk jaluk mangan. Mari ngombe wedang mesti jaluk mangan. Terus kowe terus perintah piye lek perintah. Hei, anak kodok ngono. Iya ya percel we, percel anak kodok we. Mangane ndi? Aku langsung ya ya Dek tak jek. Aja mlayu, aja mlayu. Aja mulai saiki. Mulai saiki aja. Lek terus piye? Mangan gak enek. Meja kursi kok krokot ana. Pak enek wong ngene-ngene Pak. Alah ora masalah enak aku lho kok iso. Iya iya iya. Sopet to sing raro karo kula. Iya iya. Walah, kula iki awakmu to kula. Terus jalu apa neh? Biasane. Nyapu kok nyapu resik-resik. Kowe ya terus budak. Aku rong turu teko nyapu barang Pak. Aduh, percil kantek koyo ngono to asor banget. Ancene sebagai wong lanang asor. Ancene ya kuntulan lho Pak. Asor ra iso. Derajatmu iki klesreh lemah. Saiki nek kon nyapu aja gelem. Nyapu. Mah. Losor ana dhewe ngono Dik ben mesti lha kono-kono nesu piye Pak nesu ya silakan kamu pergi Agustus Januari putus enggak putus hari ini ngono ya kudu kendel ngono kudu kendel dunia tidak selebar gadok kolor daun kelor. Iya iya iya iya daun kelor ngonok nih aja wedi. Oke wis aku di belakangmu sayang. Iya pak, iya pak, iya pak. Siap pak. Anin iya tangan kamu sebelah engko nesu bang. Alah alah enak aku lho wong enak aku wedimu lho wedi calanang kok wedi karo wong wedok lho apal pura apal padune kok apal apal apal kok tak catet nih nomor 1 nek wayah padu waconen oli lah kokopen ya meja kursi lah krokotono. Nomor 3 apa pak? Losorono dhewe losorono dhewe oh alah duk duk alah duk duk ramageri ramageri nyeklekno kapit ora nyegeri ra nduwe duit yo kowe kuwi yo iya iya aja wedi tangan kamu lu sebelah kiri mana saya mulai bagus. Yo ngono dik yo ngono kuwi. Matur nuwun lho Mas Sengkuni. Lu tak warai no warai. Aku suka aku mah marai aku. Mah aku mah marai aku ono warai ono. Mah marai aku. Warono Pak, warono Pak. Ngombolane combe gak. Warono do mesakne dituntun kancane iki lagi asor. Derajat uripe. Angel-angel kandhane dik jin. Eman eman. Pak, gak apa-apa ya? Alah-alah, precil enak aku ae lho. Nyapa to wedi barang. Mosok sing kendel. Eman eman. Aku ki bojoku enek jawi lili mbok ngene kendel kok. Biasa Pak Rudi lho wonge sama. Jawi lili lusi ngene lho lho lho. Bebas Pak Rudi wonge kendel ra kaya kowe. Alah alah. Aku ki bojoku enek nyogrok irungmu ae kendel lho. Kendel biasa. Mbak Mega wonge ya manut ya Mbak Mega ya. Sama wae ya. Kowe batinmu ndongakne samawah ning jane kowe iki dilongkrongke aku. Ora ora. Lah dadi sombre. Sengkuni. Riko Hangson eman eman. Ayo percil, ayo percil, ayo percil, ayo percil, ayo percil. Kowe boleh sopot? Dukung, ngakai semangat, dukung, dukung ngopo. Semangat wewi. Yo wis. Nembang dhewe nenin. Lha napa? Lha napa ya harus dimatangno barang tak warahi kaya ngono lho. Diwarahi kaya ngono kowe iki mentalmu kudu mental baja. Dodo dibuka. Tunjukkanlah pelananganmu. Hei, kelelakian, kelelakian. Jiwane kelelakian. Jiwa kelelakian. Beb. Jual mahal, madhep rono, jual mahal. Aku ora ono lho Pak. Iya iya wis ta. Ini nomor 1 lho ya. Kokopen. Catetne apa piye? Ora lari. Kokopen Krakatana Dlasarana goblok. Iya iya. Telutok kuwi lho. Iya iya. Telutok kuwi wis wedi. Alah sapal apal aku. Aku tak catetne, Bro. Omongno. Ah, B C. Ya sajake nek perang dunia kedua. Nggih, Pak. Cil. Apa nak? Cendel Pak ya. Wis tenang ae nek aku lho Dik, Dik. Apa lah wong wedok enak apane? Oke. Lah alah alah. Polowan iki lho 35. Polowan napa to? Polowan, polowan. Polone ndasmu yo piye? Aku senenge muni polo. Percil. Dalem. Piye, Mbak? Percil sing gagah. Wong lanang kok ingkrih-ingkrih. Degek to, degek. Degek, sikil begagah, mlaku atek-atek. Lah. Tak idek cengelmu tenan kowe. Iku ora banyol. Ora, ora, ora, kene lho, kene lho, aja wedi. Ditinggal wong wedok ning ngisor kok tingkahmu koyo ngono. Alah, oli lho kokopen. Urung, urung, urung, urung mulai. Urung, goblok. Lah aku ora roe. Ben se urung. Entenono takon. Percil wangel kandhan-kandhane tak catetne wae. Kula lak takok piye to Pak Pak Raro aku. Nek njaluk ngombe lagek mulai cah. Aduh, bocah iki angel kabehane. Wong wedok teko kiri wae ya disambut, sak ora-orane dikeki ngombe. Tas teko kene mengaku lak ya ngelak. Ngombe. Mulai rada arep. Wedang kopi ra nek kelo oli. Kokopen. Eh? Ya ngono wong lanang ya ngono. Pak. Aku dinyane. apa-apa. Tidak bisa. Alah, kamu itu apaan? Apaan lo? Jangan pegang diriku. Aku sudah ternoda. Ampun, Bobi, sudah udah. Kalau kamu memegang aku, kamu najis mugolado. Ya. Seperti cakepnya Pak Yudo. ngomong dhewe. Najis mugolado. Terus kok orene tak kon jipokne ngombe orene kowe kok malah demo-demoan karo cah wedok liya? Rumangsamu apa rumangsamu? Lah aku mau. Ya ampun, percel, ya ampun gak seneng aku, ya ampun. Gagah. Bane kapok. Alah iki ra wani. Alah alah. Apa wani, Dek? Alah alah. Alah dicelok langsung. Ah, iki paling diapalno dicatet ngarep dhewe apa oli kokopen terus. Ya capalne nggo sinau padu, Dek. Belum tahu dia wis ben. Apa? Mangan nak, no? Mangan. Apa, Pak? Nomor loro apa jalan? Nomor loro. Mangan nomor mangan ora enak. Meja kursi kerokot ana. Ih, bagus, bagus. Nomor loro meja kursi, oke? Okay? Ngono cah kendel. Aku ngene pulpene lho, tak tulis e meja kursi tak kon ngedel. Sembarang ora menjebone. Ora. Terus karepmu? Apa? Alah, biasa. Jangan sentuh diriku. I can stop loving you. No, smoke. Why do you love me? Apa? Wis muni Inggris, gak ro Inggris, Cai. Yes. Toilet bus welcome. Tambahan apa? Ngawur rae sing penting enak Inggris e. Iya. Ora ngerti lho, Dek. Bingung, Dek, bingung wedi. Perkara toilet bus welcome bingung. Bingung aku iki kalimate apa ora kenal e. Inggris e. Aja wedi, Dek. Putus gak putus Januari ini. Putus Agustus Januari. Januari ya lali-lali. Januari Agustus. Hari ini harus putus. Lah, hari ini harus putus. Tenan. Tenan. Ya aja lak tenanan. Iya toh, jadi kok pelin-pelan ngono modele. Wah, rupamu kayak kingkong, Pak. Loh, karuane umpamane sampean ngejak putus, Mas. Aku wis dinteni Mbah Tokeong. Nah. Kuwi termasuk PL, PL. Apa PL, Mas? Pacarmu lawas. Pengkhianat Tokeong. Pengkhianat Tokeong. Ya lo disantet Tokeong isi sini. Ya, krek Tokeong. Rapopo, rapopo. Rapopo. Sing nom-nom iki akeh. Nom-nom iki delon timik-timik kaya ngene. Terus mau padange kaya takut kita sebagai laki-laki. Oke. Okay. Modelmu dadi wong lanang ki lek wis roh enek sing ayu luwe ayu kaya ngono, he? Lek roh sing rada nom kaya ngono iki. Alah. Ngene lho. Eh, sik ning omah sik. Aja, aja. Ngejak putus goblok. Waneni ra apa-apa. Silakan kamu putus, kembalikan aku ke rumah ortuku. Iya, iya, iya. Ortu ya, Bapak? Orang tua goblok. Iya, iya, iya. Wes pokoknya kembalikan aku ke rumah orang tuaku. Orang tuaku, orang tuaku. Heh, pengen lapar ngecat ini pak kada. Mulut. Orang tuaku orang di rumah. Tapi sombong nih, kono ben minder. Ah. Balik no aku neng orang tuaku. Tenan mas. Oke. Tenan. Siap. Lah kono aku tak minggat. Ojo. Ojo dek marai bocah ngendel-ngendel nih nui. Merunci ya? Merunci kok macet barnya ya? Pes! Silahkan! Silahkan! Ini mata berenya orang mau gandoli? Mata berenya kelakuannya percil kok nyasuh nah itu Thomas kok kaya ngono ke piye toh mak aku karo wong lanang kok kaya ngono ke piye toh kaya ngono piye jajal bayang nih aku ya sebagai wong lanang rakwat bayang nih lah iya loh kok kaya ngono ke piye toh kaya ngono sabar lah sabar lah iya krik kancane kon rene kok ditikung sapa-sapa sing niku lha kowe mau tak kandhani lho kowe karo wong lanange aja kaya ngono ora apik ngono kuwi ora apik dadi sone lho benter kok kene saya kancane ra kupingmu sing basak kupingmu banter celuk kupingmu iki lho urusane sik tak anu tak rerehe wonge ben manut ya ya ora ngono kelakuane percil kaya asu kok tenan lho ya iya wong lanang terus kelakuane kaya ngono ora ya gelo lha iya aku lho dadi wong wedok ya selolong ini enek ngomong kelakuannya percil kaya asu bareng sapa ta? Sane lho masa kene karo kene beda prakore. Sing ngomong sapa percil kalau dulure Pak Su. Oh alah. Alah. Pak Su. Masa ora kertu masa. Timbangannya malah berantakan rumah tanggaku. Bas. Bojoku. Endi? Oh iki bojomu ta? Masa? Ambo dikenalne aku. Sampeyan kenali kita, Mbak? Mboten. Lah. sombong areke sombong. Berarti mek seneng umuk kowe iki wong umuk. Sebelah tangan kuwi jenenge. Bertepuk sebelah tangan kaya sing jawane Wardi ya Wardi ya. Heeh. Eh, mbe combe. Kowe iki melok bakul laki ngono lho. Nyaku to aku. Iki lho apik, dilima langsung ki apik ngono lho. Krek tenan kok. Ora kuwi lho ngaku dhewe ora apa-apane kowe. Iki kenal karo iki? Mboten, Mas. Lho, ora ngono lho. Yes, kono. Mas ora kenal karo kancil. Kancil wis mati. Complong. Heeh, kok complong. Karo Mas aku tak nembang karo kowe bos ora usah karo kae. Oh ngono. Tapi apamu? Wi apamu? Gimana-gimana lho sayang? Lho kamu wis demok-demok kae kok mau rangkul-rangkul ngene biasanya ya mau pangku-pangku. Nah kudune ngene adil-adilan nek wis demok anin berarti bojomu didemok yudo. Aku. Ngomong langsung aku. Wong demok ra kelong lho kok. Lah paling ora iben impas to Mas wong sampean ki demoki wong wedok liya kok kan enak ayane. Eh iki yo ngetek kalah-kalah. Lho adil. Bojomu Mas ngene. Bojomu tas ngomong impres. Kamu sandak bojo ra kulaane lho Dik. Kok kulaane lho ajur mumur ya bosok no kancane. Iso ora apa-apa sapi. Kowe iki ra seneng sing ngene seneng ngene. Oh. Halo. Mangsamu mau. Ning sejatine niki nggih bojo kula, Mas Budi. Bojo. Mung rupane ya kaya nggih. Kaya boten tah nggih. Kok kaya boten tah. Wis kene ae aku gak wis kene ya. Ana apa ngulane kancane kok boten. Sopo to sing awakmu mo? Ora. Ya apa? Pak Sumani mutah-mutah. Oh iya. Ya. Kupinge prece iki pancen suloyo. Selalu iki suloyo. Kupingmu iki suloyo. Suloyo. Kupingku apa sone sing apik kupingmu. Kupingmu iki. Mbak Mega sama apa ya? Niki seduhan tenenggane Mas Rudi wonten Mbak Mega, wonten Mbak Sulin, Mbak Ewa, unggahno kabeh. Tut. Lah kok sapa kae? Mbak Ana. Nggone bojone dhewe-dhewe iki. Mbak Ana. Lah kok tunggoni Dewi karo Sulis diape tok ndingkluke sapa kae? Wo sing retep. Wo turu. Wo ora. Ngawur. Oke gaul kok. Kon mbak kabeh sih, Bos. Langsung delok status. Kon munggah. Kau nembang sik kabeh. Bayong kok gampang. Bojomu sik apa kabeh? Nembang karo bojomu. Kawan bojomu sik. Kok tak bareng wedok-wedok niki lho. Oh ngaten. Nggih. Niki ben karo Anin mawon. Oh ngaten. Nggih. Niki lho wis digawe kesempatan iki lho, cara aku ya langsung berangkat. Halo. Aku bayangne bojone Percil iki mlaku karo Mega kaya fotokopi to. Hitam putih lho, hitam putih iki lho. Kaya tipi hitam putih. Ayune bojone Percil ayu masalahnya. Endi-endi? Bojo putih. Bojone ayu tapi sing lanang. Lanang. Biasane bojone sing wedok ayu sing lanang mesti elek-elek. Biasane ngono. Lho, Pak. Awake dhewe termasuk, Pak. Den enak omongane iki. Deni. Dalem oh, sik to. Nek sing wedok ayu sing elek. Balenono. Balenono. Kulo niki Balenono. Mas sik to, Mas. Iki tak omongne kakangku lho, kakangku kereng lho. Brengose biasane dibolu kurukur kesuwen crok iki lho. Bojo arep dipateni. Ora mbelani bojomu. Ora mbelani bojone bos kelakuan saya ngono opo nek iki. Combe repot. Ora seneng aku kelakuan kaya ngono karo wong wedok. Walake ra maju tangan rumangsane wong wedok. Ora maju tangan piye wong terus utang mung ben BPKB kok. Lho kono ora seneng aku kelakuan kaya ngono. Mbak Mega merang. Nggih, niki kula nepakne. Kula nepakne awak rene to. Til rono cil kowe iki. Lho, selok kowe lho. Rono. Oh, tak idek. Lho sing ngakon rono iki. Nepakne awakku dhewe. Maksude piye? Biasane niku lek kula lek kathah-kathah tiyang lek ngelem kula niku lek cantik ae. Sik. Kuwer iki apa to? Lah jangkrik. Lah kabel iki sar. Iso serut-serut. Edan. Penak ya, Dik. Maksudnya wong penak ora? Nggih, lha penak ora, Dik? Saya penak ora? Keri. Asa. Bocah rek ngelem sampean ayu. Nggih, lha bojo kula kados ngeten lho. Lah iya. Percil iki mujare kaya boten tah. Nggih. Percil raine sing dia kok gak enek. Jadi kula nggih kuwetun lho. Iya apa iki ora? Rumahku. Rupamu kok terpal. Angga kan ajengaken Mas. Oh, ngaten. Cil bojo arep mulih dhisik. Nggih. Ora maksude lungguh. Arep mulih. Oh, nggih. Lungguh noten ta Cil kowe wong lanang ora bener diterne. Diterne wong lanang. Diterne. Apa? Ya cok cengelmu kowe. Omong-omongane lho semayan iki lho semayan cendelane nguri bukaan lho aku setengah telu. Kaya wae sapa ae. Bocah iki. Iki, anine iki ben. Oh iya lali aku. Nen. Lah nyanyine apa kene lho sembarang. Long iki digawa iki. Nen rada rene lho bocah kelakuane kaya ngono ora bener dik wirangane sone. Kene aja cedak-cedak cah kuwi. ora tau melok deh wedi deh ayo mambengi melok ora wani demok sinden belas ngenyek endi tarah rawani kok niki lho nembangi bos nembangi napa niki ana gerajakan Banyuwangi siap ana sambel kemangi nggih aku milih A oh milih A aja kuwi yo mikir tipe rusak kuwi sambil kemangi apa gerajakan? Gerajakan mawon. Oh salah, gerajakan mawon yo Mas Percil sing joget aku lungguh. Pomo pomo liyane kuwi aku jane joget. Wo ngono. Nggih. Yo berarti ya ngono diganti aneh, diganti gelang alit. Alah malah gelang alit aku gak iso ya lungguh. Heh? Lho, aneh. Jawa Barat ae wis. Jawa Barat apa-apa? Bajing loncat. Bajing loncat sing piye? Bajing loncat. Ah gak apal aku berarti lungguh. Gak Pak sing apal iki apa to Pak kula apa to? Nek sing apal aku. Walah. Kowe iki rumangsa dirungokne tenan kok kok tak pikir kupingku kopoken bae lambene kono sing kopoken. Terima kasih. Oke. Sampun diaturaken menawa pinarak rumiyin gerajakan Banyuwangi dionekke sinembanganin jebul aku jembleng sarendeng gumun setahun nggih yudho ki masih bocah ngawi nyatane joget Banyuwangi yo penak nggih saya tarah pelatih tak sawangsa kene jogetmu apik do nggih nggih ya percaya cah Banyuwangi kok malah gem joget nyatane raiso niku sikile udunen sikile udunen rais kurang luwes sing joget mu awakmu kula kula yudho kalih anu yu tentrem joget iki wae nggih terus aku yang ngawur mungkin ini generasi mengkis-mengkis yang sing joget kumuh aku yoro yang sing joget yudho ini aku yoro ini ngapain yang tak omong-omong ini uang dari rumah aku lah sembarang ini bos sembuh rumah aku ini Mbak Yumu Wadon sing soko Madiun ini Kidule Ponorogo Rawuh Rene Mbah Lusi Mbah Lusi buyut Mbak Lusi kok Mbah kok ya Lusi Brahman iki ngaku aku wis tuwek to maksud e tuwek aku karo kowe tenang aja aku ngono dhek kan umur 80 aku 40 kan tuwek kono tapi diaturi jemeneng engko sinden-sinden aja lali aja medun sik ya nduk mboten aja ono kunjung ono Sulis ono Dewi Wati ono akeh bos akeh iki ono Deni Kristianti ono meneh Mbak Tutut. Tutut Junior Lestari ono Mbak Ana komplit. Mbak Ana. Terus kini. Ida. Ida yo Ida Leneng. Kae lho karo sing lanang wae gedhe dhuwur. Pokoke bojone Ida dhuwur. Wadono. Heeh. Oh gedhe dhuwur dono. Iya. Sik nduk saurunge Lusi munggah iki tak selani dilu tak ngombe wedang rek. Walah. Oh, Mbak Sulis barang nenek komplit. Lali aku. Di sepoti cil, gawekno sapa? Mbak Mega, Mbak Mega ngenten. Mbak Mega ngenten. No no no no. Kenal percaya karo iki? Tepang. Nah aku kenal. Aku kenal ya. Ki Mbak Lusi Brahman Ponorogo. Lusi Brahman samomongan sing apik. Wong suwe ora petuk iki kudune ku ya grapyak. Grapyak semanak jenenge suwe ora petuk. Nek sore mau percaya iki petuk aku ngrasani Lusi. Heeh. Lusi apa kemenyek? Kemayu. Senengane rasan-rasan tara lambi-lambi lanang. Sumpah ora iso. Wes aku diwok nang ngene. Lah aku mau tau ngapusi to. Ngomong apa to? Percil ngajani sampean. Aku ngomong apa to dalang kene? Darine sampean kedanan Percil. Percil arep mau tukokne mobil. Ala rupane kaya kukusan ngono kok tukokne mobil. Ya apa mungkin? Iki percaya sih ngomong aku lho. Aku lho ketemu kono lho ora belas. Nek sore mau saurunge Mas Rudi dandan dalang. Lho ning pondokane ya. Pondokan Mas Wandono. Lah aku rong aku rong teko lho, genah aku teko aku rada bengi lho. Lah genah aku wis terus kowe salaman karo aku. Orang aku opo enek maling aku penjara penuh to. Eh, lek trahno kowe iki nyoto-nyoto lanang ngakonono. Ora yo sumpah. Kamu harus jadi pribadi yang gentleman. Kowe omong apa to Lang? Isu sing ora penak omonganmu. Kowe iki aja pehlek enek lusi kowe ra wani cerita lho ya. Kowe mau omong aku genah kaya opo? Lusi iki wonge kemayu tok. Nek angop lambene ombo sak lawang. Masa? Ora ora. Nek gelungan rumah sange opo ya pantes model kaya nyunggiban kowe muni ngono ae. Krungu aku krungu aku. Iki termasuk tukulan combe 2 iki. Combe 2 mbahmu. Ono sing pertama mbahe combe kuwi iki anan combe we. Ora aku ya nyekseni aku. Ha kae to mesti. Yo enek lho. Mesti aku enak. Apa nyekseni kae. Apa wedakan rumah sane pantes ora wedak malah koyo lho. Ora ora. Wedake wedak Doris ngono jare. Ditunggoni bojomu mau wani ngelok-ngelokne bojomu. Apa neh ning mburiku kowe ngelek-ngelek. Ora. Jarene aku gedine sak kelompok ngono. Aduh jangkrik. Oh waplok ngono ae langsung ae. Aku kaya apa mau? Kaya ban nyunggi ban. Ora Mbak, sumpah. Masamu he? Ora sumpah ora ora. Ban sing ndi? Ban serep. Aduh. Lah ya iya iya. Lah ning elokne. Ora. Lah langsung mak celep. Juga mulai enak tau, kowe saksine kowe lho, Dok. Langsung kowe cara aku. Lah aku nyekseni wae. Lah coba apa to ngomongi? Lah kok nyekseni ngomongne dhuwit ora, ngomongne dhuwit ora. Ngomongne dhuwit. Heh, jare arepe anu nukokne omah percil. Arep nukokne omah percil jare ngono. Kowe kok plaur men to lu nukokne omah. Wah, lah mbak wong wedok torok. Kowe iki jenenge torok kowe. Nyapa aku nukokne pedos gibes. Lha kok aku kok mobil bareng kok ya kirimen lho kene. Alah alah. Wadu-wadu lho, kurangne aku. Harga diriku wong wedok ning endi? Mangsa. Masa rupaku kaya ngene iki, aku arep ngrentengi polane 10. Sing bapak prawe. Apa ora kowe? Alah ngono kuwi. Ngomong 10 tewele metu slit-slit. Lho lho malah ngelokne tewel. Lho lho lho ngantek kaya ngene langsung mak cek. Eh, mbe combe. Meneng lambemu iki lho. Yangkrik. Tapi aku ya percaya. Bojomu ning kene mang kowe ngelak-ngelak bojomu to? Kowe manemi bojomu to? Ora ora. Ngono iki apa apik? Oh ngene lho, Mbak. Kuwi contoh ora becik. Apa nek kok kowe ning mburiku, he? Ora ngelokne aku. Ora ora. Kowe ngelokne aku apa, he? Aduh, kemudianmu, he? Kok aku anu kene mau percil gadisian. Rumah sammu. Eh, aja ngomong ati ku lara ya, Jan. Ya aku wis meneng wae wis kowe. Nesu tok ae. Kowe ora nyapa nul-nul ngene iki lho. Wong wonge meneng. Kowe iki kesempatan dalam kesempitan. Wonge meneng wangi aku ngiwangi ae lho masa mbakku Mbak Lucy sebagai mbakyuku dhewe jareke nyunggi ban. Larek nukone kowe mobil, nukone omah, rumah sana apa wong wedok kentorok. Ha iya. Ngene lho. Ya apa? Jane iki ora. Ini mungkin rata. Alah alah alah arsila arsila asine yo ora. Aku ora omong apa-apa. Ora ora Mbak, aku kan ngomong to Mbak Lucy ape tuku ban. Lah kuwi tukune ning Kediri. Lah adoh-adoh jerene malah yuto malah ngomongi. Wong Lucy mbiyen ancane plural kok ngono wae. Ya masa? Dene ora penak ngono ya. Oleh, aku kok ngene plural. Biar Mas. Ngene lho Mbak Rene Rene Rene Rene. Rene. Rene. Jadi, hah? Biyane Lucy anu apa kuwi jenenge? Mural ngono kuwi ya. Lah kuwi karo aku mbiyen 75 gelem aku ya gak penak. Aja ngono. Lah kowe ora neh ngomong nek kapan. Piye piye piye. Ngomongi ya opo? Alah kamplenge jerot. Tonyo ae jerot. Ngomong nek kapan jangkrik. Berarti aku itu wanita aku ini adalah Mbak Ayu sing ngomong jeplok nek kok kowe ngomong aku regoku 70.000. Ora ya sumpah lo jangkrik wewi. Wes kowe. Aku meneng ae kok. Kowe ngrasani ning. Alah ngrasani sapa wanimu karo cah cilik. Kapan aku dadi purul? Sapa sing ngomong aku meneng ae kok ya lek ya? Kapan? Aku dadi purul 75.000, he? Sapa sing ngomong preceli lo? Kapan aku dadi purul, he? Ora aku wanimu karo cah cilik kok. Alah tonyo ae. Eh, mbe combe. Kok dhewekmu kaya bisa ngelakne aku dadi purul regoku pitung sing ngomongi asline ora aku dhuwitku dijaluk purul ya ora piye Kang Rudi lho eh Kang Rudi lho ngerasani rasani Kang Rudi nyapa Rudi rasane apa heh ngomong Rudi karo aku gedhi aku umure padha kowe ngono siji ngomongi ngene lho ngene lho Lucy mbiyen jaman rong dadi sinden kula turut pasar ngemis masa aku alah alah sumpah. Aku saksine. Iya, bener heh. Aku saksine. Kelo saksi emel. Aku saksine. Mangi ngomongi yo ngono. Rene yo. Sampeyan ngelokne aku ngemis. Lah iya ning yo lungguh sik. Aku saksine yo, Pak. Kira-kira wani karo sampeyan. Aja megagah. Mas Rudi, Mas. Aja megagah kok gogrok. Mas Rudi, Mas. Mas saya sama wae ya. Rene lusi, lusi. Jenengan ya aja adu-adu karo aku. Karo kae. Sopo ta sing arep adu pitik sopo to? Sampeyan ngelokne aku ngemis. Loh, sing ngelokne sapa? Kae mau? Aku ora ngelokne kowe. Kowe mosok ora kelingan to? Dhewe nek tau ngemis bareng. Loh iya ta. Malah aku. Aku lho sapane. Kapan? Salah apa aku lek ngelokke kowe? Oh, ngemis karo aku. Ora tau ngemis aku. Ya Allah. Kowe ya ora aku genah sing ngekeki. Kae dudu kowe ta sing ngemis. Duh. Dheke ora ngemis, dheke nyopet. Aku sebagai wanita tidak terima dengan kalian-kalian ini melecehkan kaum wanita. Juga. Apa Pak? Ngapa lo ngelecet nih kaum wanita itu? Lucy ora trimo. Kowe apa kirim? Urung. Lho urung kok. Nah, kowe yo ora trimo perlakuanmu pada wanita seperti itu koyo kowe mau adu-adu ning kene enek Deni, bojone pertel kowe ngadu-ngadu, eh? Eh lek Lucy kendel ayo dikuyuk wong telu. Enggak lah, proyo meteng. Ngelokne, ngelokne malan. Eh, ngapa? Potong aku. Iki lho. Eh, kowe iki lho sing ngelecet sono. Golek perkara weh. Wong lekas lilih iki lho. Wes adem-adem mbok komporine dasar kowe combe kowe ubuk-ubuk kowe iki. Aku lho seksine. Kowe arep ngeteng aku, he? Gak, maksude ngetengi ndelok wayang tak tengi ning ngarepe lho. Aja ditengi oleh, aja ditengi. Ah, gak wi, ngali-ngalingi jenenge. Mekor rambut wes adem-adem bareng rambut kaya suket tae ya. Eh, nyanyi lho. Heh, ya mau. Angkresmu kaya ngono ning pesawat wedi lus-lus. Padhemu kowe kene-kene. Eh takokno. Takokno ngetukne sabuk iso ora deke. Alah, bosok engkrese. Ku lho nek seksi. Alah, kancane medhun lho deke ora medhun. Lah kok ngenteni sepine wong nyelok pramugari. Mbak, tulung niki sampean copotne lho. Matane. Eh, sik. Engkrese ning dalmu ae. Engkrese pun ning dhuwur to. Dhuwur panggung wis gaya kowe numpak pesawat ya ngahingi. Kok aku bolane ngono lho padahal kowe lho pesawat ngirim kowe. Apa enak terus ngene lho padha kening tengah to. Heeh. Nyapa guyu? Wong pesawat arep ceblok arep bongko lho. Lah kok dhek iki apa iki? Apa iki? Gendak nyawane lho. Lah kok sing sita malah turu. Kok iso? Hei, kuwi iki aku tak omongi. Iki tenanan iki. Aku yo omong dhek. Coba tanganmu lho. Tanganmu wis iso arek mirang-mirangne wae, arek mirang-mirang. Aku ya omong dhewe to. Aku jan wong gawa kon gawa batang telu. Ayo. Oleh ni tengah. Onyo. Kor turus iki tak ngiler tok nggae ape. Enak pesawat kok ya melu ngerem iki. Ngono kok aja dieloki, aja dieloki. Kowe kancamu dhewe kono kowe muso kono. Mas, wong genah nang dhuwur iki cuaca buruk to. Aku karo Mary. La ilaha illallah. Hei, kurang ajar kowe aja ngono neh sesuk-sesuk. Anek Cina dileri. Ya anggrek gitu. Ngedar. Ngedar. Lah kok tak dongakne ora mandi berarti dongaku. Sampai aku tak kirim ning layang ning si wedok. Nduk, iki engko bojomu tak cemplung ning segara tak kon goleki koncane lumba-lumba. Padahal tak dongakne lho, muga-muga engko pesawate mumbul tenan gak iso medhun. Iya. Sampe dongakne ngono to. Iki ning tengah bos iki, engkrese koyo ngene iki lho, delok engkrese. Ning tengah to, ngene iki kan rada buruk to, Bos. Ha cuacane. Ding tung. Awas cuaca buruk. Buruk. Tuk tuk tuk tuk tuk. Lah kok kering? Piye, Dek? Iki kok piye, Dek? Iki kok piye? Lah kok tanganku diremet-remet. Kowe iki rasah te kok piye-piye kancane ya ndredeg aku ya. Kuwi ra nyapa-nyapa, Dek. Ra nyapa-nyapa pas pesawat ngene to. Lah kok nyeluk pramugari. Mbak nyuwun kresek nyapet to, Mbak. Dari kudu ngene jare. Aku. Dilani. Kuwi nalika pas cuaca buruk iki lusi rampok delok ngisor e, blambang ora ngono rampok delok. Alah keblok. Keblok. Ancane kon ngepel pesawat to isuk-isuk. Ya coba Mbak, mumpung menika panggih wonten kawasan nggih ndang kemblom. Eh kok kemblom. Nembang. Selamat Mas Wandono. Mas Wandono samawa ya. Mas Wandono kagungan kersa sukses kabeh ditenggani para dulur-dulur. Beliane itu seniman senior Kota Blitar. Senior dhewe, Cek. Heh. Diobrot. Aku Mas Maca ayu malih. Gak aku kok lapi. Ora sayang. Mak aku ilahi ngono. Ora nek labang-abange lho. Ora pas. Lah kuwi kukul lho kuwi arek cites wae lho. Kene-kene. Anu lho golongan aspal apa-apa lho. Lho ngenyek nah. Kagem Kang Putra mungkin jadi putra yang soleh. Sopo jenenge anake? Sapa ya mau? Adit. Adit. Di Adit muga-muga jadi cah pinter soleh. Amin. Amin. Bisa membanggakan kedua orang tua. Nggih, amin. Ora parang nakal, muga-muga besok lek gedhe sukses. Amin, amin.